Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam kepada Rasulnya yang mulia Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu di acara kita, acara penyejuk hati pada hari ini, untuk sama-sama kita mendalami kajian kita terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semakin mengembangkan wawasan kita dan mengukuhkan keimanan kita. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas ayat ke-92 dari surah Al-Anbiya yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hazihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Para pendengar rahimakumullah, ayat 92 ini merupakan penegasan yang begitu sangat tegas dari Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus memberikan gambaran kepada kita bahwa para nabi dan rasul semuanya mengajarkan agama tauhid. Sebagaimana sudah kita ikuti bersama di dalam penjelasan ayat-ayat terdahulu, di ayat sebelumnya kita sudah dibawa ke suasana kehidupan para nabi. Ya, suasana kehidupan para nabi yang dijelaskan di dalam surah Al-Anbiya ini, dari mulai Nabiullah Nuh alaihissalam, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, dan juga nabi-nabi lainnya. Ada Nabi Ismail, ada Nabi Idris, dan seterusnya yang sudah dijelaskan oleh para narasumber kita. Semuanya itu pada akhirnya kemudian Allah mengatakan dengan tegas, inna hazihi ummatukum ummatan wahidah. Sungguhlah agama tauhid itu inilah agama kamu. Kalau kita perhatikan Al-Quran, maka Al-Quran memberikan gambaran dengan sangat jelas bagaimana para nabi itu semuanya mengajarkan tentang ketauhidan. Wa nuhan iza qala liqaumihi wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun. Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dan dia kemudian berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selainnya, maka mengapa kamu tidak merasakan rasa takut itu? Mengapa kamu tidak merasakan takut kepada Allah? Begitu juga Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, ya. Wa Ibrahim iza qala liqaumi ibudullaha ma ibudullaha wattaquh zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai kaumku, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya, itu jauh lebih baik kepada kamu. Begitu juga dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, yang bahkan dengan tegas mengatakan, innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratun mustaqim. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan juga Tuhan kamu, maka sembahlah dia, ini adalah jalan yang lurus. Semua para nabi ini mengajarkan agama ketauhidan, dan itulah yang kemudian ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inna hazihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya agama yang dibawa oleh para nabi itu adalah agama tauhid, dan inilah adalah agama kamu. Jadi tidak ada satu nabi pun yang tidak mengajarkan agama tauhid. Tidak ada satu nabi pun yang tidak mengajarkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang perbedaannya adalah perbedaan dari segi syariat saja, di mana perbedaan para nabi itu masing-masing dibekali oleh Allah dengan syariat, ketentuan-ketentuan, aturan main kehidupan yang disesuaikan dengan kondisi para nabi dalam setiap zamannya. Dan ini diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Syura dengan sangat jelas, syara'alakum minad-dini ma wasabihi nuhan wallazi awhayna ilaik wa ma wasabihi ibrahim wa nuhan wa ibrahim. Ya, dengan ayat yang cukup panjang, Allah telah mensyariatkan kamu terhadap agama ini sebagaimana ma wasabihi nuhan wallazi awhayna ilaik, sebagaimana dia mewasiatkan agama tauhid ini kepada Nabi Nuh dan juga nabi-nabi kemudian selanjutnya. Jadi pada intinya adalah kita bisa mengaca diri, sudah sedalam apa, sudah setebal apa keberimanan kita, sudah sebenar apa keberimanan kita. Maka salah satu jawaban yang harus kita benar-benar perhatikan adalah, apakah saya benar-benar sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam penyembahan, di dalam kehidupan keseharian saya? Kalau tidak, itu artinya kita sudah keluar dari jalur yang diajarkan oleh para nabi dan rasul, terutama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq. Kami persilakan, Ustaz. Ya, terima kasih. Ayat ini ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam firman-Nya, Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Kata-kata ummah di sini adalah agama ummat wahidah, adalah agama yang satu. Jadi agama kamu semua adalah agama yang satu. Ummat di sini juga bisa dipakai untuk menggambarkan tentang seseorang yang memiliki seluruh sifat baik. Inilah alasan Allah mengapa Allah menyifati Nabi Ibrahim dengan ummat dalam ayat 120 dari surah An-Nahl, yang artinya sesungguhnya Ibrahim adalah seorang ummat imam. Artinya kami jadikan kata Allah Nabi Ibrahim adalah Nabi sebagai pemimpin, dan dia dengan umat ini membahasakan bahwasanya mempunyai sifat baik. Maka seluruh kita umat ini yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang baik. Jadi bisa jadi umat ini juga artinya berjumlah satu apabila pembentukan manhaj atau metodologi hidupnya dilakukan oleh satu Tuhan. Tapi kalau berbeda, maka ummah ini bisa diartikan banyak. Tapi ketika dia itu mengacu kepada tauhid, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, maka bisa dikatakan ummah ini artinya berjumlah satu saja, yaitu pada meteorologi kehidupannya yang dibangun dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah yang diinginkan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa kita akan menjadi satu umat yang akan mengendalikan dunia ini. Karena sebelumnya Allah telah memberikan fasilitas baik langit dan bumi untuk cuma-cuma untuk manusia, supaya mereka dapat berbuat dengan baik karena sudah fasilitas diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sangat menginginkan kita menjadi satu umat yang mampu berhukum kepada hukum Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah kita juga berasal dari sebuah umat, yaitu yang buta huruf, ummiyun, tidak mengenal budaya dan ilmu pengetahuan, dan tidak pernah memberlakukan sebuah peraturan yang berskala sebuah umat. Karena apa? Karena mereka hidup sebagai kabilah-kabilah yang menentukan diri sendiri peraturan dan kendali kepemimpinannya. Lalu saat muncul tatanan hukum yang mampu memunculkan peradaban besar yang bernaung di bawahnya peradaban Persia dan Romawi, maka kabilah Arab, umat yang buta huruf, nabinya pun buta huruf. Karena itu dibutuhkan suatu metodologi yang benar-benar lebih tinggi, yang mampu melampaui segala peradaban untuk menandingi kebesaran peradaban Persia dan Romawi. Itulah yang dimaksud kata Allah ketika Allah mengatakan ummat wahidah wa ana rabbukum, kata Allah, akulah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Begitulah pengakuan di dalam ayat Al-Quran tersebut. Tetapi dalam kitab-kitab suci yang lain tidak pernah menyebutkan, membahasakan ana rabbukum fa'budun, karena sesungguhnya Tuhan mereka adalah Tuhan yang satu. Kalau metodologinya yang satu yang kita pakai, yaitu hukum Al-Quran dan hadis Rasulullah. Begitu Ustaz Fardan. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, menarik kalau kita perhatikan dari penjelasan narasumber kita tadi, terutama sekali ketika menutup ayat 92 dari surah Al-Anbiya ini, Allah mengatakan wa ana rabbukum, aku adalah Tuhanmu, maka fa'budun. Allah tidak mengatakan wa ana ilahukum, wa ana ilahukum fa'budun, aku adalah Tuhanmu, tapi wa ana rabbukum. Sebagai pengajaran kepada kita bahwa di dalam menyembah Allah, di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, itu harus sempurna dari berbagai lini dan sisi kehidupan. Tidak hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengesakannya hanya dari segi penyembahan saja, tetapi juga meyakini bahwasanya Allah itu adalah Rabbun, pemelihara alam semesta, Allah yang memelihara perjalanan alam semesta ini. Allah adalah Rabbun yang memberikan rezeki kepada kita. Oleh karena itu, minta kepada Allah, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah Rabbun sebagai Al-Musta'an, sebagai pemberi bantuan. Apapun permasalahan kita, apapun kesulitan kita, tetap meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembahlah Allah dan asalkan Dia dari secara sempurna, tidak hanya dari segi penyembahan dan ibadah, tetapi juga dari berbagai lini kehidupan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.